Ku menatap wajahmu, ku ingin memilikimu, selalu memuja dirimu dan menyayangimu. Harusnya engkau tahu tutur kataku untukmu. Apakah kau mengerti ku sedang jatuh cinta? Ku sedang jatuh cinta. Sungguh berat bagiku membuatmu tersenyum. Bila akhirnya nanti membuatku, membuatku untuk mencintaimu. Ku menatap wajahmu, ku ingin memilikimu, selalu memuja dirimu dan jatuh.